Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan di malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, masuk pada hadis ke-18. Al-hadis as-samin asyar, hadis ke-18. Alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Judulnya adalah alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda munafik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslah minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Arba'un, ada empat perangai, ada empat sifat. Barang siapa yang keempat sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni, munafik yang sesungguhnya. Wa man kana fihi khaslatun minhunna, dan barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari keempat perangai tersebut, kana fihi khaslatun minan nifaq, maka pada orang tersebut ada salah satu perangai dari kenifakan, kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ada empat sifat. Barang siapa yang ada pada diri seseorang keempat sifat tersebut, empat-empatnya ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang sejati, munafik yang murni. Tetapi barang siapa yang ada pada dirinya hanya salah satu dari keempat perangnya tersebut hanya salah satu atau dua atau tiga, tidak empat-empatnya, maka pada dirinya ada sifat-sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia mau meninggalkan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, diberi tanggung jawab, khana, maka dia berkhianat, mengkhianati amanah, mengkhianati tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba. Dan apabila dia berbicara, maka dia selalu berdusta di dalam ucapannya. Selalu berdusta di dalam ucapannya, tidak pernah jujur. Sedikit sekali jujurnya atau jarang. Kebanyakannya, seringnya dia berdusta di dalam berucap. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji, ghadar, maka dia menyelisihi janjinya, tidak memenuhi janjinya, tidak menepati janjinya. Itu makna ghadar. Apabila dia berjanji, maka dia tidak menepati janjinya, tidak memenuhi atau menyelisihi janjinya tersebut. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajara. Jika dia bertikai atau berselisih atau berdebat, maka dia curang di dalam perdebatannya ataupun perselisihannya. Dia melakukan tipu daya, menipu, dan seterusnya. Nanti akan diterangkan makna masing-masingnya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad. Ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dan a'immah yang lainnya. Rawi al-hadis. Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi As-Sahmi. Abu Muhammad, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Wakila Abu Abdurrahman, ada yang berpendapat kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ahadus Sabiqin, salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam, termasuk jajaran sahabat yang dahulu masuk Islam. Al-Mukthirina minas sahabah, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Wa ahadul abadillah al-fuqaha, dan salah satu sahabat yang dijuluki dengan abadillah karena dimulai dengan Abdullah. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr, seorang yang faqih. Wa kana minal ulama al-ubbad, dan beliau termasuk ulama dan ahli ibadah. Mata sanah 68 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. المفردات النفاق مخالفة الباطن للظاهر. Batinnya berbeda dengan zahirnya. Batinnya menyelisihi zahirnya. Apa yang dia tampakkan itu berbeda dengan apa yang dia sembunyikan di dalam kalbunya. Ini an-nifaq. Luarnya beda dengan dalamnya. Penampilan luarnya beda dengan dalamnya. Sehingga orang munafik dikatakan munafik karena dia menampakkan keislamannya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi di dalam kalbunya dia mendustakan, mengingkari, bahkan membenci apa yang dia ucapkan tersebut. Secara zahir dia mengamalkan tauhid, mengamalkan Islam, tetapi di dalam batinnya dia menyembunyikan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, benci kepada tauhid dan senang kepada kesyirikan dan kekufuran. Ini munafik. An-nifaq. Wa asluhu min nafiqa al-yarbu. Dan asal kata an-nifaq dari nafiqa al-yarbu. Nafiqa al-yarbu wa hiya ihda juhrihi. Salah satu dari lubang sarang binatang yang al-yarbu. Al-yarbu binatang yang mirip atau sejenis tikus. Nah, wahya ihda juhrihi, yaitu salah satu lubang binatang tersebut, yaktumuha wa yadhar ghairaha. Dia menyembunyikan dan menutupi satu lubang, kemudian dia menampakkan lubang yang lainnya. Nah, itu asal katanya secara bahasa. Kemudian digunakan secara syariat, yakni batinnya menyelisihi apa yang ditampakkan oleh zahirnya. Batinnya berbeda dengan zahirnya. Wal ghadar, adapun al ghadar, tarkul wafa bima ahada alaihi. Al ghadar, apabila dia berjanji dia ghadar. Ghadar adalah tarkul wafa, tidak mau memenuhi apa yang dia telah janjikan. Tidak mau memenuhi, menepati janjinya tersebut. Ini al ghadar. Sehingga salah satu ciri munafik, salah satu ciri an-nifaq, apabila dia berjanji maka dia ghadar, tidak menepati janjinya, tidak memenuhi janjinya. Al-mukhasamah pada lafaz wa idza khasama, al-mukhasamah adalah al-munaza'ah, berdebat atau berselisih, bertikai. Asluha min khasmi syai. Asal kata al-mukhasamah adalah min khasmi asyai. Khasam asyai ay janibihi wa nahiyatihi. Sebelah dan sisi suatu benda ataupun sesuatu, sebelahnya dan sisinya sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Fakullun minal mutakhasimaini fi jihadin. Maksudnya setiap orang yang berselisih, setiap dua orang yang bertikai berselisih, berada pada sisi masing-masingnya, berada pada pendapatnya masing-masing. Nah, ini al-mukhasamah. Kemudian al-fujur, fajara, wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat dia fajar, ini fujur. Makna al-fujur adalah al-mail anil haqqi wal ihtiyal fi raddihi. Makna al-fujur adalah dia berpaling dari kebenaran. Wal ihtiyal fi raddihi. Dan dia berusaha melakukan tipu daya, melakukan makar untuk menolak kebenaran. Sehingga ketika dia berdebat, dia melakukan al-fajarah, dia melakukan al-fujur, yaitu dia memang sengaja enggak menginginkan al-haq di dalam perdebatan, dan ini adalah perdebatan yang tercela. Ketika perdebatan itu tidak diniatkan dalam rangka untuk mencari al-haq. Nah, sehingga al-fujur di sini dia ingin berpaling dari al-haq, bahkan ingin memalingkan manusia dari al-haq, ingin menebarkan syubhat dan kesesatannya. Sehingga dia berupaya untuk melakukan segala tipu daya, segala makar, segala cara berusaha untuk menentang al-haq dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Ini sifatnya orang-orang munafik. Ketika mereka berdebat, berselisih, tidak menginginkan al-haq, bahkan berupaya melakukan makar dan tipu daya untuk menolak al-haq tersebut, walaupun al-haq sudah datang kepadanya, walaupun dalil min al-kitabi wa sunnah sudah ada di hadapannya, ada-ada saja cara-cara dia untuk menolak al-haq, menolak kebenaran. Ini ciri-ciri mereka di dalam berdebat. Wa asluhu min al-fajar wa huwa syaqqu asy-syai' syaqqan wasi'a. Syaqqu asy-syai' membelah sesuatu dengan belahan yang luas. Ini makna secara bahasa saja. Wal fujur fitan fid din. Maka sikap al-fujur merupakan fitnah dan kejelekan di dalam beragama. Ketika dia sudah memiliki sifat al-fujur, sengaja berpaling dari al-haq, memalingkan manusia dan menjauhkan manusia dari al-haq, dan dia berupaya untuk menolak al-haq dengan segala cara, segala makarnya, maka ini adalah fitnah kejelekan yang di dalam agama. Al-khiyanah fussirat huna bi annaha at-tasarruf fil amanah. Al-khiyanah khiyanat, yang diambil dari idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Maka khiyanah fussirat huna ditafsirkan di sini bi annaha at-tasarruf fil amanah bi ghairi wajhin syar'iyyin. Khianat ditafsirkan di sini bahwasannya maknanya adalah at-tasarruf fil amanah. Dia bertindak menjalankan amanah tersebut tetapi tidak sesuai dengan cara yang disyariatkan. Tidak sesuai dengan jalur syariat, tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kabai'iha, seperti dia menjual barang yang diamanahkan kepadanya. Dia diamanai ataupun dititipin sebuah barang untuk dia jaga, ya. Ternyata kemudian dia menjual barang tersebut. Dia dititipin sepeda, dititipin motor. Nah, ternyata dia menyalahgunakan amanah yang diamanahkan kepadanya dengan cara dia menjualnya. Au jahdiha, atau dia mengingkari amanah yang diberikan kepadanya, merasa dia tidak pernah diberikan amanah, dia menentang dan mengingkarinya, padahal dia jelas-jelas dikasih amanah. Nah, tetapi dia mengingkarinya dalam rangka untuk berkhianat, melepaskan diri dari tanggung jawab. Aw intiqasiha, atau dia mengurangi di dalam menjaga amanah tersebut, kurang serius, kurang sungguh-sungguh, atau kurang amanah di dalam menjaga sesuatu atau barang yang diamanahkan kepadanya. Awit tahawun fi hifdhiha, atau dia bermudah-mudahan di dalam menjaga amanah tersebut. Bermudah-mudahan di dalam menjaga amanah tersebut, tidak serius, tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan atau menjaga amanah. Nah, tayyib, kita baca al-makna ijmali, makna secara global pada hadis tersebut. An-nifaq da'un kabirun wa khatarun jasimun 'ala al-islam wal muslimin. Nifaq adalah penyakit yang sangat berat, sangat besar, dan mengandung bahaya yang sangat besar kepada Islam dan kaum muslimin. Ini nifaq. Merupakan penyakit yang kronis, yang sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Karena kaum muslimin menganggap orang ini adalah sebagai seorang muslim, ternyata dia adalah sebagai seorang munafik, musuh dalam selimut. Sehingga akan terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ketika dikasih amanah, berkhianat. Ketika berjanji, dia mengingkari, menyelisih janjinya, dan seterusnya. Wa huwa wasfun damimun liqaumin adharul islama kaidan wa khida'an liyanalu bihi masaliha madiyah thumma liyanju bidhalika min suyufil islam. Dan an-nifaq adalah sebuah sifat yang tercela, yang disematkan untuk kaum yang adharul islam, yang menampakkan keislaman kaidan wahidaan, menampakkan keislaman dalam rangka melakukan tipu daya untuk kaum muslimin. Dia masuk ke dalam Islam bukan karena meyakini dan cinta kepada Islam, tetapi untuk menipu kaum muslimin, melakukan makar dan tipu daya kepada mereka, munafik. Dia melakukan nifaq liyanalu bihi masalih madiyah, untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan berupa materi dunia, untuk mendapatkan manfaat-manfaat di kehidupan dunia ini, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan posisi, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan harta, mendapatkan wanita, dan seterusnya. Dia pura-pura masuk ke dalam Islam untuk tujuan ini. Tsumma liyanju bidzalika min suyufil Islam. Kemudian tujuan berikutnya agar selamat dari pedang-pedang kaum muslimin. Selamat tidak dibunuh oleh kaum muslimin dan terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, terjaga darahnya. Nah, ini an-nifaq ataupun munafik. Waqad la'ana Allahu al-munafiqina wa dhammahum wa tawa'adahum bi 'alimil 'adzab fi ad-darkil asfali minan nar. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla melaknat kaum munafiqin, mencela mereka dan mengancam mereka dengan azab yang sangat pedih, ditempatkan di neraka yang paling bawah. Maka neraka yang paling bawah diisi oleh kaum munafiqin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka di kerak yang paling bawah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Melebihi azab kepada orang kafir yang murni, yang jelas-jelas kafir, melebihi azab al-musyrikin. Nah, padahal mereka orang-orang munafik menampakkan keislamannya, salat bersama kita, berpuasa bersama kita. Bahkan terkadang menjalankan ibadah haji, ibadah umrah, bersedekah, membangun masjid. Nah, tetapi dia melakukan hal itu untuk menampakkan dan menipu kaum muslimin, agar kaum muslimin memilih dia, memberikan kedudukan duniawi kepadanya, memilih dia sebagai pemimpin, memilih dia untuk menjabat pada jabatan-jabatan tertentu. Nah, untuk mendapatkan harta dunia. Maka orang-orang munafikin adalah musuh di dalam selimut, musuh di dalam tubuh kaum muslimin, bagaikan duri dalam daging. Sangat berbahaya keberadaan mereka. Waqad dzakara sifatihim az-zamimah fi suwarin katsira min al-Qur'anil Karim. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sifat-sifat mereka yang sangat tercela, yang sangat buruk di banyak surah di dalam Al-Qur'an. Fi suratil Baqarah, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Surah yang paling banyak pada awal-awalnya membongkar kejahatan munafikin lebih banyak dibandingkan orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk kaum munafikin lebih banyak ayat-ayatnya yang berbicara tentang kejahatan dan keburukan mereka. Wan-Nisa disebutkan dalam surat An-Nisa wa surah At-Taubah dan surah Al-Mujadilah wal Hasyr dan surah Al-Munafiqin. Kullun dhalika liya'rifahum al-mu'minuna wa yahdharu syarrahum wa kaidahum wa khubthahum. Kullun dhalika, semuanya itu disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an agar kaum mukminin bisa mengenali mereka, mengenali ciri-ciri mereka, sehingga mereka bisa berhati-hati dari kejelekan, tipu daya dan kejahatan mereka, orang-orang munafik. Agar kaum muslimin betul-betul waspada dari adanya kaum munafikin, betul-betul nyata, betul-betul ada dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Tidak hanya adanya di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, di zaman kita bahkan mungkin lebih banyak lagi kaum munafikin yang berbaju Islam. Nah, waqad bayyana Rasul al-Karim fi hadzal hadits arba'an min sifatihim wa 'alamatihim al-barizah. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan pada hadis ini empat sifat-sifat mereka dan tanda-tanda mereka yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Yang keempat sifat ini didapati pada orang-orang munafik. Nah, al-ula yang pertama, khianatul amanah, mengkhianati amanah. Wa bi'satil khuluq hiya wa ma akbaha an yasiqa bika insanun wa yasta'minuka ala malihi aw 'irdihi aw haqqin min huquqihi fatakhun. Maka sejelek-jelek perangai adalah mengkhianati amanah. Itu adalah akhlak yang paling buruk, akhlak yang paling jelek yang ada pada seseorang ketika dia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Wa ma akbaha an yathiqa bika insan. Dan alangkah buruknya ketika ada orang yang telah percaya kepadamu, menaruh kepercayaan kepadamu, menaruh kepercayaan dan rasa aman kepadamu untuk menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, atau menjaga hak dari hak-hak. Fatakhunu, kemudian engkau mengkhianati amanah tersebut. Maka ini kata beliau adalah perangai yang sangat jelek dan sangat buruk. Ketika seseorang, apalagi seorang muslim, apalagi seorang salafi, yang dia memiliki perangai yang seperti ini, mengkhianati amanah. Nah, yang telah dibebankan, ditugaskan kepadanya. Dan betapa buruknya ketika ada seseorang yang telah percaya kepadamu, ini harta saya titipkan kepadamu, kemudian ternyata dia mengkhianati amanah tersebut. Untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga keluarganya misalnya, ternyata dia melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan, merusak, menelantarkan, menyia-nyiakan hak yang diamanahkan kepadanya, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan. Sehingga ini harus waspada dan berhati-hati. Jangan sampai ada pada diri-diri kita sifat yang seperti ini, mengkhianati amanah. Terutama di dalam bab muamalah, ya di dalam bab musyarakah, sebuah kerjasama di dalam sebuah bisnis misalnya, ini yang sering terjadi. Nah, antara pemodel dengan pengelola misalnya, ini banyak kasus-kasus yang terjadi di mana pengelola-pengelola modal yang diamanahkan kepadanya, harta yang diamanahkan kepadanya untuk dikelola, dijadikan sebagai modal usaha, kemudian dia mengkhianati amanah tersebut. Padahal sudah hitam di atas putih, ada perjanjian dan juga ada tanda tangan di atas materai. Nah, ini banyak terjadi yang seperti ini. Sehingga ini merupakan perang yang sangat buruk, sejelek-jelek perang. Sehingga jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan amanah yang telah mereka percaya kepada kita. Kita melihat antum adalah saudaraku fillah, sebagai seorang yang jujur, terpercaya, bisa mengelola, dan usahanya mungkin maju, sehingga saya berniat untuk investasi misalnya, untuk tanam modal kepadanya. Ya ternyata dia tidak amanah, dengan dia lari dari tanggung jawab, tidak melaporkannya atau mengurangi hak dari pemodal tersebut, padahal sudah ada perjanjian misalnya 50% keuntungannya misalnya 1 juta seharusnya dibagi 500 ribu, maka dia mengurangi hak dari pemodal tersebut, pemodal hanya dikasih 300 ribu misalnya. Nah, ini adalah ketidakjujuran, ketidakamanahan, termasuk salah satu perangai-perangai kemunafikan. Nah, demikian juga dalam apapun status kita sebagai seorang pekerja misalnya, sebagai seorang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan, ini juga amanah yang dibebankan di pundak-pundak kita, yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sedikit pun kita mengkhianati amanah yang dipercayakan oleh pemilik perusahaan yang telah percaya betul kepada kita. Ya, ketika dia diterima di perusahaan tersebut betul-betul atas husnudzon dan prasangka baik bahwasannya dia adalah sebagai seorang yang jujur, terpercaya, amanah, ya ternyata dia mengkhianati amanah tersebut, tidak jujur. Nah, dan berbagai macam contoh-contoh yang lainnya. Inna da'iratal amanah wasi'ah tashmalu kulla ma'tubina 'alaihi insan. Sesungguhnya lingkup daerah amanah itu sangat luas, mencakup setiap apa yang diamanahkan kepada seorang insan. Hatta litashmal ad-din kullahu, sampai pula mencakup perkara-perkara agama yang diamanahkan kepadanya. Nah, fakullun ma jaa bihil anbiya, fakullu ma jaa bihil anbiya min al-aqaid wasyara'i' amanah fi a'naqil ulama. Maka seluruh apa yang dibawa oleh para nabi berupa perkara-perkara akidah, berupa perkara-perkara syariat, itu adalah amanah di pundak-pundak para ulama, di leher-leher para ulama, di pundak-pundak mereka. Idza qassaru fi tablighiha wa nashriha kana dhalika minhum khiyanah. Apabila para ulama mereka melakukan taksir, bermalas-malasan untuk menyampaikan akidah, menyampaikan syariat Allah Azza wa Jalla, menyampaikan ilmu yang telah dipelajari, yang telah dimiliki oleh ulama tersebut, tetapi dia enggak semangat untuk berdakwah, dia bermalas-malasan, lalai dan tidak mau menyebarkan ilmu, maka itu merupakan pengkhianatan atas nama agama, pengkhianatan atas nama ilmu dan agama. Yastaujibuna biha la'anin Allah wa ghadabahu. Dia berhak untuk mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla dan kemurkaannya. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, setelah kami jelaskan petunjuk itu kepada manusia di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh segenap makhluk. Ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu, bahkan bermalas-malasan di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ilmu kepada umat, sehingga umat terombang-ambing di dalam kejahilan dan kebodohan karena ulama-ulamanya sudah malas di dalam berdakwah, bahkan menyembunyikan ilmu demi untuk mendapatkan dunia. Ya, maka orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang seperti ini dari kalangan para ulama, ya mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga amanah itu cakupannya sangat dan sangat luas, kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Nah, baik. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-isya. Nah, sudah hampir isya. Kita istirahat dulu. Subhanallahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.